Alhamdulillah wassalatu wassalam ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumidin amma ba'd. Ya, sebelum kita lanjutkan ke al-aslu al-asir, kaidah yang ke-10, ada beberapa hal yang patut untuk kita telaah ulang berkenaan dengan al-asl at-tasi'. Ya, di antara poin yang tadi kita dapatkan, beliau penulis mengklaim ijma' salaf untuk mentahdir ahli bid'ah, mengingatkan pada umat bahaya ahli bid'ah, demikian juga menentang dan memusuhi ahli bid'ah. Dan tadi telah kita sampaikan catatan penting dalam masalah ini, bahwasanya maksud salaf dari hal ini adalah mewujudkan maslahat, dan ini adalah mereka lakukan sebagai bentuk hukuman, ya, sebagai obat. Ya, ini yang jadi maksud pokok. Oleh karena itu, ketika hal tersebut tidaklah kemudian berfungsi efektif, ya, maka memperbaiki keadaan tidak mesti dengan cara-cara keras. Boleh jadi dengan cara lembut, itu yang lebih maslahat dan mewujudkan maksud. Kemudian di paragraf yang selanjutnya kemudian beliau sampaikan bahasanya ahli bid'ah di zaman ini, dan mungkin yang beliau maksudkan adalah Arab Saudi, itu berkedok dengan kedok ahlu sunnah. Namun catatan yang lain yang juga penting berkenaan dan terkait dengan hal ini, di zaman ini juga banyak orang yang disebut ahli bid'ah padahal bukan ahli bid'ah. Ya, karena cuma beda faham, ya, beda hobi atau beda kecenderungan, maka kemudian ada tuduhan-tuduhan sebagai ahli bid'ah. Ini juga patut untuk diperhatikan. Adanya orang-orang yang bermudah-mudah di zaman ini menyebut orang yang tidak dia sepakati sebagai ahli bid'ah. Ya, kemudian di antara kemudian ciri ahli bid'ah di zaman ini beliau sampaikan ada hal yang tersembunyi. Ada hal yang mereka sembunyikan. Dan ini adalah ciri orang-orang yang sesat dari zaman ke zaman. Ada yang disembunyikan kepada sesama kaum muslimin. Dan di antara yang disembunyikan adalah upaya untuk memberontak kepada penguasa. Kemudian beliau sampaikan bahasanya berkedok dengan sunnah, ahli bid'ah yang menutupi dirinya dengan kedok sunnah, ini adalah kebiasaan ahli bid'ah sepanjang zaman. Sebagaimana keterangan yang disampaikan oleh Al-Mufaddal bin Muhalhil, bahasanya cara ahli bid'ah untuk menyebarkan bid'ahnya adalah di awal pertemuan yang dibahas adalah ilmu, yang dibahas adalah sunnah. Baru setelah orang itu masuk lebih lanjut, lebih dalam, baru kemudian dikenalkan hakikat senyatanya. Kemudian poin selanjutnya berkenaan dengan sikap terhadap ahli bid'ah adalah tidak mendengar perkataan ahli bid'ah dan berupaya untuk bersemangat untuk menjauhi tempat-tempat di mana di sana ahlul bid'ah berbicara. Namun catatan penting, ini adalah berlaku untuk ahlul bid'ah yang betul-betul turun ahlul bid'ah, bukan orang yang ahlus sunnah yang dituduh sebagai ahlul bid'ah. Dan ini tentu berlaku untuk manakala kita punya kelonggaran. Adapun kalau tempatnya itu adalah tidak ada pilihan, maka maka sikap dalam hal ini adalah waspada dan hati-hati. Misalnya, tidak ada pilihan kecuali sholat Jumat di satu tempat, di satu masjid. Khatibnya adalah orang yang menyimpang. Ini bukan berarti kemudian, saya tidak sholat Jumat. Menjaga diri dari bahaya al-bid'ah. Kemudian bukan, bukan kemudian tidak sholat Jumat. Atau kemudian sholat Jumat namun bawa sumpel gitu ya. Nah, maka yang beliau maka yang dimaksudkan dengan ibtiat, oleh karena itu kalimatnya al-hirs, semangat semaksimal mungkin untuk menjauhi mawatin. Artinya nanti kemudian dimungkinkan untuk terpaksa, untuk terpaksa mau tidak mau dia khotib Aid, dia khotib Jumat, atau kemudian yang terutama dia khotib Aid, khotib Jumat. Tidak mau, mau tidak mau harus didengarkan. Ya, maka dalam kondisi ini sikap kita adalah hadar, waspada. Bukan kemudian enggak sholat Jumat atau kemudian sholat Jumat sambil bawa sumpel telinga, tidak demikian. Ya, nanti kemudian alasannya mengamalkan perkataan Tawus, sholat Jumat namun sambil begini. Maka yang dimaksud dengan menjadi di sini adalah ketika memungkinkan halis fi halati sa'ah, kondisinya kondisi yang longgar dan memungkinkan bagi kita untuk menghindar. Dan tentu ketika dia, dan ini adalah ketika dia berbicara menyebarkan bid'ahnya. Dia kemudian dia ahli bid'ah, namun dia kemudian apa? Pakar reparasi motor atau tekem dan bengkel motor. Dia lagi menjelaskan tentang masalah mesin, tentu berbicara, mendengarkan perkataannya tidak masalah. Maka ini maksud dengan ya takalamu fi ahli bid'ah. Adalah ahli bid'ah berbicara menyebarkan dan bid'ahnya, bukan asal semua perkataannya, bukan asal semua, bukanlah yang dimaksudkan semua perkataannya. Dia lagi ngomongkan bab yang lain yang tidak ada sangkut pautnya dengan bid'ahnya, dengan kesesatannya. Tentu ini satu hal yang berbeda. Namun di sini kemudian ada pelajaran penting tentang masalah menjaga hati dan tidak bermudah-mudah dan merasa gagah, saya mampu membentengi diri dan seterusnya. Maka perkataan salaf dalam masalah ini kita posisikan sebagai warning, sebagai peringatan agar kita tidak sok pede. Ya, kemudian tentang kisah Sufyan yang menanyakan tentang Arabi yang dikomentari oleh masyarakat pada Arabi ini ahli sunnah, namun kemudian ditanya lebih lanjut oleh Sufyan As-Sauri siapa teman dekatnya, kemudian dikatakan Qudariyah, maka kemudian Sufyan pun mengatakan dia adalah Qudari. Maka di sini penilaian seseorang berdasarkan kawannya. Dan kawan yang dimaksudkan di sini bukan hanya sekedar kenalan. Sebagian orang bermudah-mudah. Kalau kemudian, oh dia ini ahli bid'ah, kenapa? Karena ada daftar khotib satu masjid. Karena ada daftar khotib di satu masjid. Oh ini dia katanya ahli sunnah, namun dia berkawan dengan ahli bid'ah. Oh ini. Di bawahnya, atasnya ahli bid'ah, ahli bid'ah, ahli bid'ah. Oh dia ahli bid'ah. Alasannya berkawan dengan ahli bid'ah. Dalilnya Sufyan. Kapan berkawannya? Waktu itu cuma ketemu saja ndak, ketemu saja tidak. Cuma satu pamflet, cuma satu pamflet. Karena itu jadwal khutib Jumat satu masjid. Tentu ini satu hal yang satu hal yang tidak bisa kita katakan selaras dengan perkataan Sufyan. Maka sebagian orang kemudian membuat kaidah itu, kalau ada satu pamflet, satu masjid, ini pengajian rutin satu masjid, si fulan hari ini si fulan hari itu harinya beda, dia katakan ini berkawan. Berkawan, satu majelis katanya dengan ahlul bid'ah. Loh, wong harinya aja beda, cuma satu masjid. Masjid tersebut terbuka untuk umum, masjidnya masjid umum. Hari ini ada kajian ahlus sunnah hari ini, kemudian ada yang lain di hari yang berbeda. Ya, dengan alasan dalilnya pamflet, nah, maka dikatakan ini berkawan dengan itu. Ya, ini satu hal yang tentu satu hal yang tidak benar. Dan perkawanan yang kemudian bisa jadi dalil adalah bukan karena perkawanan yang adalah perkawanan yang fi halati sa'ah, dalam kondisi yang lapang, bukan yang kondisi yang sempit dan kondisi yang harus. Tidak boleh tidak, karena itulah kawan kerjanya. Tidak boleh tidak, itulah kawannya, kawan boleh jadi sekolahnya. Maka ini berbeda. Perkawanan yang dimaksudkan adalah perkawanan fi halati sa'ah, dalam kondisi lapang. Kondisinya harus mau tidak mau itu jadi kawannya. Kecuali kalau dia keluar kerja. Maka ini perkawanan seperti ini bukanlah yang dimaksudkan. Dan perkawanan di sini bukan hanya sekedar kenal. Bukan hanya kemudian. Dan perkawanan yang betul-betul perkawanan. Karena dijumpai sekarang istilah perkawanan yang hakikatnya bukan berkawan. Yaitu perkawanan Facebook. Pertemanan Facebook. Pertemanan Facebook pada hakikatnya bukan teman. Hakikat pertemanan Facebook adalah kemudian bisa lihat status publik orang lain. Apa itu pertemanan? Bukan pertemanan. Bukan, hakikatnya bukan pertemanan. Sekedar membaca saja, bisa membaca. Sekedar bisa membaca. Dan itu hakikatnya bukan pertemanan. Oh, ini temanan Facebook sama fulan, oh berarti dia fulan. Oh, berarti dia seperti itu. Ini satu kesimpulan yang tidak tepat, karena itu bukan perkawanan sebagaimana semestinya perkawanan. Ya, maka perkataan Sufyan ini atau kemudian kisah Sufyan tadi ini berlaku untuk kawan yang betul-betul kawan, kawan dekat, kawan runtang-runtung, kawan berbagi cerita, kawan kemudian curhat. Kemudian perkataan atau kemudian kisah Sufyan dengan Rabi ini jadikan dalil oleh sebagian ulama, sebagian masyayikh untuk membuat kaidah tentang masalah vonis mubtadi. Sebagian punya alasan bahasanya seorang itu bisa divonis dengan sebagai vonis mubtadi tanpa perlu iqamatul hujjah. Alasannya kisah Sufyan Ats-Tsauri tentang Arabi ibn Sabih. Dia langsung mengatakan huwa qadari, tanpa ada iqamatul hujjah. Ini adalah pendapat sebagian ulama tentang masalah ini. Maka vonis untuk kemudian vonis person untuk vonis mubtadi untuk person itu tidak perlu kemudian ada iqamatul hujjah jika untuk bid'ah-bid'ah yang besar. Jika untuk bid'ah-bid'ah yang gawat. Namun ada pandangan yang lain dalam masalah ini yang mengatakan bahasanya kemudian perlu adanya ilmu, perlu adanya penjelasan. Ini juga berlaku berkenaan dengan masalah vonis kepada person. Adapun sikap sebagian salaf yang memberikan vonis bid'ah secara personal yang zahirnya tanpa adanya ilmu, tanpa adanya penjelasan, maka ini statusnya waqi'atul a'yan, satu hal yang bersifat kasuistik yang dan dalam masalah bukan kaidah. Dalam satu hal yang sifatnya kasuistik, maka di sana ada aspek-aspek yang tidak kita baca, yang itu beliau tahu dan kita tidak ngerti, yang karena aspek tersebut kemudian beliau memberikan vonis, dan kita yang tidak ngerti lebih detail, maka kita tidak bisa menjadikannya sebagai pegangan. Maka kasuistik itu tidak boleh jadikan kaidah. Kaidah harus berdasarkan kemudian dalil-dalil yang mapan, yang jelas. Dalil itu mengharuskan apa, maka itu kaidahnya. Adapun kasuistik tidak boleh kemudian dilebarkan. Ini jawaban yang diberikan oleh pandangan yang kedua, pendapat yang kedua dalam masalah ini. Kemudian berkenaan dengan perkataan Ahmad Ibn Sinan yang mengatakan bahasanya berkawan dengan penyanyi itu lebih baik daripada berkawan dengan ahli bid'ah. Atau dengan bahasa lain mengatakan berkawan dengan orang fasik lebih baik daripada berkawan dengan ahlul bid'ah. Maka makna perkataan beliau ini perlu merinci, melihat, perlu kemudian dirinci kefasikannya seperti apa dan bid'ahnya seperti apa. Bid'ahnya seperti apa? Kalau bid'ahnya semacam bid'ah yang gawat, ya, bid'ahnya adalah bid'ah yang gawat, bid'ah qadariyah menolak takdir dan semacam itu, kemudian dibandingkan dengan penyanyi, maka mungkin. Namun kalau bid'ahnya adalah bid'ah talafut niat misalnya, bid'ahnya bid'ah talafut niat, kemudian fasiknya fasik penyanyi dangdut koplo, maka tidak benar, tentu tidak benar. Bertetangga dengan ahli bid'ah yang suka usolli talafut niat, ya, suka usolli lebih baik. Jadi adalah orang yang suka ke masjid, suka sholat. Namun kalau sholatnya rajin usolnya keras lagi, itu lebih baik daripada orang fasik yang kemudian buka-buka aurat, kemudian enggak dibayar aja kemudian malah goyang sendiri, akhirnya lebih bahaya. Lebih bahaya. Sehingga perkataan beliau dalam hal ini perlu rincian bid'ahnya apa dan fasiknya seperti apa. Nanti kemudian masing-masing ditimbang mana yang lebih berbahaya, menjadi tetangga kita, merusak anak-anak, atau sejauh mana kemudian merusak lingkungan pergaulan anak-anak, lingkungan pergaulan istri, dan seterusnya. Ya, kemudian perkataan Ibnu Battah yang mengatakan bahasanya ahli bid'ah itu bahayanya lebih bahaya daripada dajjal, wallahu a'lam, ini kalimat mubalaghah, kalimat hiperbol. Fitnah yang paling besar tetap fitnah dajjal, sehingga semua para nabi mengingatkan umatnya tentang bahaya dajjal. Ya, namun di sini kemudian terdapat warning, terdapat peringatan, ya, untuk jangan terlalu pede. Kemudian sok tahu kemudian tentang kondisi hati. Ini pelajaran yang penting yang bisa kita ambil dari perkataan Ibnu Battah di sini. Maka orang tidak boleh gambling dengan akidahnya, dengan mengatakan saya akan temui untuk saya ajak diskusi, saya akan selamatkan dia dari kesesatannya. Saya datang untuk menyelamatkan dia. Ternyata kemudian bukannya kemudian menyelamatkan, namun malah tersesat. Saya akan bini, kemudian akan saya bina, supaya akan saya selamatkan dia dari kesesatannya. Namun realitanya malah jadinya dia yang tersesat. Maka jangan maka perkataan beliau ini patut untuk kemudian digarisbawahi dari sisi jadikan ini sebagai peringatan untuk orang untuk hati-hati, untuk waspada, tidak bermudah-mudah. Meskipun tidak kita ingkari kemudian membantah ahli bid'ah, itu di sisi yang lain terkadang bermanfaat, sebagaimana Ibnu Abbas membantah khawarij dan bisa menyelamatkan ribuan orang karena bantahan dan perkataan beliau. Namun hendaknya masing-masing orang bercermin tentang ya'rif qadra nafsihi. Hendaklah seorang itu bercermin, ngaca gitu, levelnya itu seberapa. Ya, kemudian tadi kisah ulama bernama Abu Ja'far yang demikian keras dengan ahli bid'ah, ya ini tentu ya, ketika bila berada dalam sikon yang mendukung untuk hal tersebut, ya, karena sunnah boleh jadi kuat di negeri beliau, dan beliau adalah seorang yang seorang yang kemudian orang itu tidak diakui sebagai orang yang berilmu, seorang yang melakukan hal ini tulus karena membela sunnah, dan kondisi-kondisi yang lain. Yang tentu lain keadaannya ketika ahlu sunnah itu lemah, kemudian orang pun belum berbaik sangka dengan ilmunya dan niatnya, orang kemudian malah orang awam menilai ini adalah orang yang hasad. Ini kemudian selalu ngomongi si dia ini karena hasad, karena dengki dan seterusnya, karena manusia belum menilai dan belum yakin dengan niatnya dan ketulusannya, maka kondisinya tentu berbeda. Ya, kemudian kita lanjutkan dengan poin yang terakhir, iltizamuna bil kitab wa sunnah fi kulli su'unina wa ahwalina, komitmen dengan ajaran Quran dan sunnah dalam semua keadaan dan kondisi. Yang tentu untuk komitmen dengan Quran dan sunnah di sini dalam semua keadaan dan itu perlu kaedah-kaedah fikih, bagaimana komitmen dengan Quran dan sunnah. Maka di mana kemudian ini patut kemudian dibaca dan ditelaah dalam dataran praktek dengan melihat bagaimanakah kaedah-kaedah para ulama. Jangan sampai kemudian menghasilkan sesuatu hal yang tidak benar dengan alasan komitmen dengan Quran dan Sunnah. Misalnya kemudian para ulama menjelaskan dalam kondisi tertentu ketika kita dalam lingkungan tertentu, yang lingkungan tersebut belum bisa menerima satu sunnah Nabi yang hukumnya sunnah, maka meninggalkannya untuk sementara sebagai dalam rangka untuk mencari simpati masyarakat, satu hal yang tidak mengapa. Boleh jadi kemudian masyarakatnya meminta agar kita menjaharkan basmalah. Kalau tidak menjaharkan basmalah dituduh tidak membaca bismillah misalnya. Maka kemudian meskipun kita anggap bahasanya yang lebih tepat, yang lebih dekat dengan tuntunan Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah mensirkan basmalah, maka dalam kondisi ini para ulama mengatakan bahasanya taklif lebih utama. Mewujudkan persatuan, menjaga persatuan lebih utama daripada memaksakan diri untuk ngotot dengan sesuatu yang hukumnya dianjurkan, yaitu mensirkan bacaan basmalah. Maka ketika ada orang bersikap semacam itu, tidaklah kemudian kita katakan, "Wah, ini enggak kencang berpegangan dengan sunnah Nabi." Tidak demikian. Dia tidak iltizam dengan kitab sunnah. Sunnah Nabi-nya itu sir kok dia jahar. Maka jangan kita pandang orang tersebut dengan pandangan dan penilaian semacam itu. Namun beliau juga iltizam. Iltizam dengan Quran dan sunnah ini perlu untuk dataran praktek harus dengan melihat, menimbang kaedah, kaedah-kaedah yang telah diletakkan para ulama yang ini mereka dapatkan dari mentelaah Quran dan Sunnah. Kaedah dalam menimbang maslahat dan mafsadah. Nah, namun prinsipnya adalah berupaya untuk semaksimal mungkin komitmen dengan Quran dan Sunnah. Ya, iltizamuna, maka komitmen kita dengan Quran dan Sunnah dalam setiap urusan dan setiap keadaan itu adalah aslul usul, kaidah yang sangat mendasar. Wal hakim alaiha, dan dia adalah hakim atas segala macam kaidah. Wadzalika, dan hal tersebut dalam rangka kemudian wukufan adalah dalam rangka menjalankan firman Allah Ta'ala, tidaklah pantas bagi mukmin laki-laki dan perempuan jika Allah dan Rasulnya telah memutuskan satu perkara, mereka memiliki pilihan lain tentang urusan mereka. Siapa yang durhaka kepada Allah dan Rasulnya, maka dia telah tersesat dengan sesat yang nyata. Demikian juga firman Allah Ta'ala, hanyalah ucapan dan prinsip dan slogan orang-orang yang beriman jika diajak kepada Allah dan Rasulnya, supaya Allah dan Rasulnya memberikan putusan di antara masalah mereka, mengatakan kami dengar dan kami taat, mereka itulah sejatinya orang-orang yang beruntung. Siapa yang taat kepada Allah dan Rasulnya dan merasa takut kepada Allah dan bertakwa kepadanya, mereka itulah orang-orang yang beruntung. Demikian juga firman Allah, katakanlah, taatlah kalian pada Allah dan taatlah kalian pada Rasul, jika mereka berpaling tidak mau taat, fa'inna ma'alihi, maka hanyalah yang terbebani. Ya, beban yang dibebankan kepadanya adalah mahumila, apa yang dibebankan kepadanya. Dan beban yang wajib kalian pikul adalah beban yang dipikulkan kepada kalian. Jika kalian taat pada Rasul, kalian akan mendapatkan hidayah. Dan tidaklah kewajiban Rasul kecuali menyampaikan sejelas-jelasnya. Dan berbagai macam ayat yang berisi dorongan untuk komitmen dengan Quran dan Sunnah, dan perintah untuk berpegang teguh dengan keduanya adalah katsiratun jiddan, sangatlah banyak. Demikian juga hadis-hadis dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu pun seperti itu, yaitu banyak. Di antaranya terdapat dalam Sahih Muslim bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda saat hajatul wada, yang merupakan akbaru jam'in, perkumpulan terbesar kaum muslimin saat itu, aku telah tinggalkan di tengah-tengah kalian yang kalian tidak akan tersesat setelahnya jika kalian berpegang teguh dengannya, yaitu Al-Quran. Demikian juga terdapat dalam Mustadrak Al-Hakim dari Abu Hurairah, Nabi SAW bersabda, ku tinggalkan di tengah-tengah kalian dua perkara yang kalian tidak akan tersesat jika kalian berpegang teguh dengan keduanya, Kitabullah, yaitu Al-Quran, wa sunnati, dan hadis. Karena sunnah jika digandeng dengan Al-Quran, dengan Kitabullah, maknanya adalah hadis. Yang keduanya tidak akan berpisah sampai keduanya mendatangiku di telaga. Kemudian dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma berkenaan dengan firman Allah Subhanahu wa taala, maka siapa yang mengikuti petunjukku maka dia tidak akan tersesat, tidak pula akan sengsara. Ibnu Abbas mengatakan Allah memberikan jaminan untuk siapa saja yang mau membaca Al-Qur'an dan mengikuti isinya, tidak akan tersesat di dunia dan tidak akan sengsara di akhirat. Dan komitmen dengan Quran dan Sunnah adalah satu perkara yang hukumnya wajib. Ini hukum globalnya. Adapun hukum detailnya, ya, maka jika aturan Quran dan Sunnah tadi hukumnya wajib, maka wajib. Jika aturan Quran dan Sunnah tadi hukumnya sunnah, maka ya mengamalkannya juga sunnah. Namun secara global, semangat globalnya wajib. Wajibu ala doa, dan wajib atas para da'i untuk perhatian dengannya dengan memberikan perhatian yang besar dan menjadikan prinsip ini, komitmen Quran dan Sunnah, di hadapan mata mereka. Karena di antara para da'i walil asab dengan sangat disayangkan ada orang yang mendahulukan hawa nafsunya dan pendapatnya daripada Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Wa in kana yusamma hadzal hawa, meskipun hawa nafsu dan pendapat ini dinamai dengan nama yang lain untuk yubarir, membenarkan hadil mukhalafah, pelanggaran. Fa inna hadhi tasmiyah, maka penamaan ini penamaan yang tidak bermanfaat, meminjam istilah Al-Qur'an, la tusminu wa la turni min ju', tidak menggemukkan dan tidak menghilangkan menghilangkan lapar. Artinya tidaklah bermanfaat sedikit pun dalam hukum Allah. Karena kaidah penting dalam Islam, al-asma la tughayyirul haqa'iq, nama itu tidaklah mengubah kenyataan. Kalau hakikatnya hawa nafsu, maka meskipun dikasih nama-nama yang lain, nama-nama yang lain, maka itu adalah hawa nafsu. Di antara nama lain yang digunakan oleh sebagian orang untuk menutupi hawa nafsunya adalah diberi nama maslahat dakwah. Oleh karena itu beliau katakan, maka orang-orang yang menjadikan maslahat dakwah sebagai alat untuk menentang Quran dan Sunnah, maka mereka mendahulukan yang dianggap maslahat dakwah daripada dalil Quran dan Sunnah. Haulai qad dallu sawa as-sabil. Mereka ini adalah orang yang tersesat dari jalan yang lurus. Wa mimma yaj'aluna, dan karena hal inilah yang menjadikan mereka, yang membuat mereka, bahasanya siapa saja yang menentang mereka dan musuh mereka, membongkar apa yang mereka sembunyikan berupa kebatilan, maka karena alasan dakwah, yujawizuna al-iftira'a alaihi, maka mereka kemudian membolehkan membuat fitnah. Mereka membolehkan membuat fitnah. Maka ada dai-dai yang kata beliau mendewakan maslahat dakwah, maka dan mereka hakikatnya adalah dai yang menyembunyikan kebatilan, maka karena alasan maslahat dakwah dia pun dan membolehkan kebohongan untuk menjatuhkan orang-orang yang membeberkan kondisi nyata mereka dan melekatkan tuduhan kepadanya. Karena hal tersebut dalam pandangan mereka adalah bagian dari masalah dakwah, dan mereka tidak menganggap firman Allah Ta'ala walladzina yu'dzuna al-mu'minina wal-mu'minat, dan orang-orang yang menyakiti orang yang beriman, laki-laki dan perempuan, tanpa kesalahan yang mereka lakukan, sungguh mereka menanggung buhtanan. Buhtanan dalam ayat ini maknanya kezaliman, wa ithma mubina, dan dosa yang nyata. Mereka tidak menganggap ayat ini karena masalah dakwah menurut mereka lebih didahulukan daripada ayat. Maka ini adalah khata'un mahdun, 100% adalah salah dan kesesatan yang nyata. Wajib atas orang yang talabasa bihi, melakukan kesalahan ini, untuk bertobat kepada Allah, kembali kepada Allah. Fa'inalladhi huwa alaih, maka sesungguhnya apa yang mereka lakukan adalah kesesatan yang nyata dan kejahatan yang keji. Dan ini adalah hal yang telah diingatkan oleh para ulama salaf. Bahwa dan tindakan hal tersebut pada hakikatnya adalah perpanjangan dari ahlu ra'yi, orang-orang yang mengedepankan ra'yu dan pendapat daripada dalil. Yang ini nabadahumus salafu, ditentang oleh para ulama salaf. Sehingga terjadi bainahum, antara ahlu ra'yi dan para ulama salaf, pertempuran, tahinah, peperangan. Sehingga sampai akhirnya Allah memberikan kemenangan pada ahlu sunnah atas ahlu ra'yi. Maka ahlu sunnah kemudian berhasil menghancurkan kebatilan mereka. Walulhamdu wa fadlu wal minnah, milik Allah segala puji, karunia dan karunia. Nah, maka kata Syaikh Abdul Salam, orang-orang yang dengan alasan maslahat dakwah kemudian menanggalkan Quran dan Sunnah, maka mereka ini mirip-mirip dengan ahlu ra'yi yang dicela oleh para ulama salaf. Perpanjangan dari yang disebut dengan ahlu ra'yi yang dicela oleh para ulama salaf, orang-orang yang mendahulukan kias dan yang lain padahal ada dalil. Kemudian satu hal yang patut untuk diketahui dan disadari, bahasanya tidak menjadikan Quran dan Sunnah sebagai hakim dalam segala urusan dan keadaan, itu akan yanjumu, akan muncul darinya berbagai macam bahaya dan sisi negatif yang banyak. Dan Al-Imam Ibnul Qayyim rahimahullah ta'ala telah ada dan menyebutkan satu persatu sebagian dari kerusakan tersebut. Dan sebagian dampak yang menghancurkan. Fa'ahsana, maka beliau pun telah melakukan satu hal yang tepat, semoga Allah memberikan kebaikan kepadanya. Beliau mengatakan dalam kitabnya yang berjudul Al-Fawaid, lama a'radha an-nasu an tahkimil kitab wa sunnah, tatkala manusia telah berpaling, tidak mau menjadikan Quran dan Sunnah sebagai hakim, pengatur kehidupan mereka. tidak pula mau muhakamah ilaihima, menyodorkan masalah kepada Quran dan Sunnah. Dan mereka berkeyakinan tidak merasa cukup dengan Quran dan Sunnah. Mereka kemudian berpaling dan berbelok kepada pendapat manusia, analogi, anggapan baik, dan perkataan guru. Aradallahum, maka muncul kepada mereka karena hal tersebut fasadun, kerusakan pada fitrah mereka, kegelapan pada hati mereka, kekeruhan dalam pemahaman, kemudian terhapusnya akal mereka. Wa amathum hadil umur, dan ini demikian merata pada perkara-perkara ini, merata pada mereka. Wa ghalabat alaihim, dan demikian dominan pada mereka. Hatta rubiya fiya asrir, sehingga generasi baru, generasi muda itu dididik dengan hal ini. Wa harama alaihal kabir, dan orang yang dewasa pun jadi tua karena dalam keadaan ini. Terjemah bebasnya, turun-temurun. Maka hal ini ghalabat, dominan atas mereka hal-hal semacam ini, dan itu turun-temurun dari generasi ke generasi. Akhirnya karena sudah turun-temurun dari generasi ke generasi, falam yaroha mungkarotan, maka tindakan semacam ini tidak mereka anggap sebagai sebuah kemungkaran. Mengedepankan logika, kias daripada dalil dan Quran tidak dianggap sebagai kemungkaran. Faja'at, lalu datanglah kepada mereka daulatun ukhra, pergiliran berikutnya. Qomat fiha al-bida'u, maka pada kondisi tersebut maka bid'ah itu menggantikan sunnah, perasaan menggantikan akal, hawa nafsu menggantikan hidayah, kesesatan menggantikan petunjuk, kemungkaran menggantikan hal yang ma'ruf, kebodohan menggantikan ilmu, riya' menggantikan ikhlas, kebatilan menggantikan kebenaran, kedustaan menggantikan kejujuran, basa-basi menggantikan nasihat, kedzaliman menggantikan keadilan. Ya, fasarat, lalu datanglah kekuasaan dan kemenangan untuk hal-hal di atas. Wa ahluha, dan pelakunya adalah orang-orang yang telah disebutkan. Wa kanat qabla dzalika li'addadhiha, wa kana, dan adalah qabla dzalika, sebelum hal tersebut kebalikannya. Wa kana ahluha, dan orangnya adalah orang yang sama yang telah disebutkan. Fa idza ra'aita, jika Anda mengetahui telah berkuasanya hal-hal ini, qad aqbala, dia telah datang. Wa rayatuha, dan benderanya telah ditegakkan, dan tentaranya telah menaiki kuda-kudanya, maka bagian dalam bumi wallahi lebih baik daripada permukaan bumi, puncak-puncak gunung lebih baik daripada lembah-lembah, suhul maknanya lembah, kemudian berinteraksi dengan binatang buas lebih selamat daripada bergaul dengan manusia. Ya, maka beliau sebutkan dampak mengedepankan akal yang kemudian telah berlangsung generasi demi generasi, maka dampaknya akan terjadi perubahan. Sunnah dianggap bid'ah, bid'ah dianggap sunnah. Orang lebih mengedepankan perasaan daripada akal, hawa nafsu daripada hidayah dan petunjuk Quran dan sunnah, kemungkaran menggantikan hal yang ma'ruf dan seterusnya. Itu dampaknya. Ini semua dampak satu yang disebutkan satu persatu oleh Ibnu Qayyim, dampak dari tidak mau menjadikan Quran dan Sunnah sebagai hakim untuk mengatur semua keadaan dan kehidupan dan semua keadaan dan kondisi kita. Itu akan terjadi demikian. Jika ini berkelanjutan, kemudian turun-temurun, akan terjadi apa yang beliau sampaikan. Dan jika itu betul-betul terjadi, masyarakatnya semacam itu, masyarakatnya kondisinya semacam itu, maka beliau tadi katakan, ya, mati itu lebih baik daripada hidup. Perut bumi itu lebih baik daripada atas bumi. Bukan maksudnya kemudian tinggal di gua atau bawah tanah, itu lebih baik, bukan. Namun maksudnya adalah kematian. Maka menjadi kewajiban para da'i untuk komitmen dengan Quran dan Sunnah dalam semua keadaan. Karena dengan komitmen dengan Quran dan Sunnah terdapat kebaikan yang besar dari sisi agama dan dunia. Oleh karena itu maka para sahabat radhiyallahu anhum tatkala turun kepada mereka firman Allah Ta'ala, wa in tabtu ma fi anfusikum aw turfuhu yuhasibukumullah. Jika kalian menampakkan isi hati kalian atau kalian sembunyikan, semuanya akan Allah hisab. Maka ayat ini sangat berat bagi mereka. Lalu mereka pun datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan mengatakan, wahai Rasulullah, kami telah dibebani satu amal yang kami tidak kulifna, kami telah dibebani untuk melakukan amal yang kami memang mampu mengerjakannya, salat, puasa, jihad dan sedekah. Dan telah diturunkan kepadamu ayat ini dan kami tidak mampu untuk mengamalkannya. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, apakah kalian ingin untuk berkata sebagaimana perkataan Ahlul Kitabain, orang Yahudi dan Nasrani sebelum kalian? Kami dengar namun kami tidak mau taat. Namun katakanlah, sami'na wa ata'na terhadap ayat tersebut. Kami dengar dan taat. Ya Allah ampunilah kami. Kepadamu tempat kembali. Maka tatkala para sahabat mengatakan dan meresapkan hal ini, sami'na wa ata'na, Allah kemudian memberikan keringanan. Allah turunkan ayat untuk memperjelas Al-Baqarah 284. Dengan Al-Baqarah 286, Allah tidak membebani satu jiwa lebih dari kemampuannya. Maka ini dampak, artinya ada dampak positif dalam taat. Ada buah yang berkah dalam taat. Sehingga pelajaran dari riwayat ini yang dihadkan oleh Muslim, siapa yang jadikan Quran dan Sunnah sebagai hakim, maka Allah akan jadikan untuknya pada setiap kesusahannya farojan, hal yang menggembirakan. Dari setiap kesempitannya Allah akan datangkan jalan keluar. Wa mimma yanbaghi, dan satu hal yang patut untuk disadari oleh mereka-mereka, ya, mereka-mereka para da'i yang tadi beliau singgung, yang mendewakan masalah dakwah untuk melanggar Quran dan Sunnah, dai-dai ini lucu, kata beliau. Mereka ini menyalahkan para penguasa yang menjadikan qawanin wat'iyah, undang-undang buatan manusia, sebagai hukum. Namun ternyata realitanya mereka, para dai-dai yang mencela penguasa ini sendiri, mereka menjadikan selain syariat Allah yaitu masalah dakwah sebagai hakim dalam interaksi dan dalam tindakan-tindakan mereka. Ini kan aneh namanya. Ini kan namanya curang. Orang lain boleh untuk dirinya sendiri namun tidak boleh untuk orang lain. Menjadikan selain Quran dan Sunnah sebagai hakim, itu tidak boleh untuk orang lain namun boleh untuk dirinya sendiri. Orang lain tidak boleh kemudian melakukan hal tersebut namun dirinya boleh kemudian mengatur perilakunya tidak dengan Quran dan Sunnah, namun dengan apa yang dianggap sebagai masalah dakwah, masalah dakwah, masalah dakwah. Namun dalam rangka untuk bersikap adil, aku tidaklah berkomentar dan mengatakan bahasanya mereka telah menjadikan selain syariat Allah sebagai hakim dalam semua perkara. Akan tapi aku tidaklah salah seandainya dan tidaklah berlebih-lebihan jika aku katakan dalam banyak perkara mereka dengan alas, yaitu selain syariat Allah dalam bentuk maslahat dakwah. Falyattaqullaha azza wajal fi anfusihim, maka hendaklah mereka bertakwa kepada Allah terhadap dirinya. Wal yuhasibu, sehingga hendaklah mereka mengevaluasi diri mereka sendiri sebelum mendapatkan hisab di hadapan Allah. Wabillahi taufik wa sallallahu alaihi wasallam wa baraka ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabi ajmain. Maka ini dua hal yang patut untuk didudukkan secara proporsional. Komitmen dengan Quran dan Sunnah dan pertimbangan maslahat. Di antaranya adalah maslahat dakwah. Maka sebagian orang dengan alasan komitmen dengan Quran dan Sunnah, maka kemudian dalam dakwah itu asal nabrak saja. Ini komitmen dengan Quran dan Sunnah. Dia tidak mau menyadari bahasanya dalam dakwah itu butuh trik, butuh strategi. Tidak harus kemudian lurus-lurus saja asal nabrak semua yang di depannya. Alasannya ini iltizam dengan Quran dan Sunnah. Ini satu hal yang tidak tepat. Ini satu hal yang tidak tepat. Dengan alasan dan Quran dan Sunnah, kemudian dia cela saudaranya yang juga berusaha untuk mewujudkan dan berusaha untuk berperan dalam dakwah. Dengan alasan iltizam dengan Quran dan Sunnah, dia kemudian cela saudaranya yang kemudian berdakwah dengan video atau kemudian dengan televisi. Ini tidak iltizam dengan Quran dan Sunnah. Kemudian gambar yang haram. Dia merojikan satu masalah, merojikan satu pendapat, kemudian dia anggap inilah iltizam Quran Sunnah mi'ah fil mi'ah, 100%, inilah iltizam Quran dan Sunnah. Nah, yang kemudian yang lain dianggap tidak iltizam, padahal permasalahannya adalah permasalahan rojih dan marju. Perkara mana yang lebih tepat dan kurang tepat. Ini bukan perkara iltizam dan bukan. Namun diberi alasan ini iltizam, ini komitmen dengan Quran dan Sunnah. Ini dai yang kemudian menyimpang. Padahal duduk permasalahannya bukan di situ. Ini mana yang lebih sesuai dengan Quran dan Sunnah? Nah, di sini ulama berselisih. Maka wajar jika kemudian yang ulamanya saja berselisih, apalagi yang di bawahnya. Maka kemudian ada yang menilai ini dan menilai itu. Siapa yang memilih satu pendapat, dia tidak boleh katakan inilah iltizam dengan Quran dan Sunnah, dan itu yang itu adalah penyimpangan dari Quran dan Sunnah. Maka boleh jadi ada sebagian orang dengan alasan iltizam dengan Quran dan Sunnah itu tidak kemudian punya strategi dalam dakwah. Nah, kemudian dengan alasan strategi dakwah atau masalah dakwah, sebagian orang kemudian melanggar Quran dan Sunnah, membolehkan misalnya sesuatu hal yang betul-betul haram. Maka ini juga satu hal yang tidak tepat. Namun yang tepat di sini adalah proporsional. Ada kewajiban untuk komitmen dengan Quran dan Sunnah, namun jangan kemudian lupa bahasanya dakwah itu butuh trik dan butuh strategi. Meskipun trik dan strateginya sebisa mungkin jangan melanggar, dan seharusnya tidak melanggar Quran dan Sunnah. Non kemudian misalnya kemudian di situ ada ruang perselisihan ulama, kemudian kita agak memberikan kelonggaran karena di situ ada perselisihan ulama dalam masalah itu. Maka tidaklah kemudian kita katakan orang yang menjadikan hal ini sebagai trik, sebagai batu loncatan, sebagai bentuk bagian dari pendekatan dakwah, tidak kita jadikan sebagai sebuah penyimpangan. Maka dua hal ini strategi dalam dakwah, yang ini kemudian dikasih nama maslahat dakwah dengan komitmen dengan Quran dan Sunnah, itu bukanlah dua hal yang patut untuk dipertentangkan. Namun patut untuk dikompromikan dan diletakkan masing-masing pada porsinya dan pada tempatnya masing-masing. Dan berkenaan dengan pentingnya iltizam dengan Quran dan Sunnah, Syaikh Abdul Salam punya buku khusus yang membahas tentang masalah ini, pentingnya iltizam terhadap Quran dan Sunnah, yang beliau tulis dengan maksud pokok adalah untuk supaya orang itu tidak bermudah-mudah dengan alasan maslahat dakwah dan seterusnya untuk meninggalkan hal-hal yang betul-betul berasal dari Quran dan Sunnah, betul-betul teks Quran dan hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Judul bukunya adalah Daruratul Ihtimam Bisunnah. Daruratul Ihtimam Bisunnah. Satu buku yang bagus untuk kemudian supaya kita kemudian bersemangat untuk komitmen dengan aturan Quran dan Sunnah dan tidak bermudah-mudah. Ya, demikian yang kita baca dan kita bahas dalam kesempatan pagi menjelang siang hari ini. Ya, kita setelah selesaikan risalah usul dakwah salafiyah. Maka Allahumma alimna ma yang fa'una fa'na bima 'allamtana wa zidna ilma, semoga menjadi ilmu yang bermanfaat, yang menambah pengetahuan, menambah iman, dan menambah pemahaman kita tentang dakwah yang hak, dakwah yang benar, dakwah Quran dan sunnah, dakwah tauhid, dakwah salafiyah. Demikian wasallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam wa ta'ala alhamdulillahi rabbil alamin subhanaka allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.